Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla di dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang harapan. Harapan kepada Allah Azza wa Jalla akan rahmatnya, ampunannya dan kasih sayangnya. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin untuk selalu berharap kepada Allah. Dan iman yang dimilikinya dan amal yang dikerjakannya, dia tetap mengharapkan Allah Azza wa Jalla dan tidak terperdaya dengan itu semuanya. Tetapi Allah menjadi tumpuan harapannya di dunia dan di akhirat. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini yaitu melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam bab ar-raja, yaitu hadis Abdullah Abdul As radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, semoga rahmat Allah senantiasa atas beliau, beliau berkata, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang Ibrahim. Tatkala Ibrahim berkata, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini termaktub di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35 dan ke-36, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa, dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sungguhnya dia bersamaku. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, atau barang siapa yang mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca perkataan Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka, jika engkau mengadab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan seandainya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membaca ayat-ayat ini, perkataan dan doa Nabi Ibrahim dan ucapan Nabi Isa, permohonan mereka kepada Allah Ta'ala, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kedua tangannya. Waqam, beliau berdoa, Allah ummati, ya Allah umatku, umatku. Wabaka, kemudian beliau menangis. Beliau menangis. Faqala Allah Azza wa Jalla, maka Allah atau berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa fasabkih, wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad dan Rabbmu, Tuhanmu lebih mengetahui. Fasalhu, maka tanyakanlah kepada Muhammad, mayubkihi, apakah yang menjadikan dia menangis. Fa'atabkih, maka Jibril pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qal, maka kemudian Rasulullah sallallahu memberitahukan kepada Jibril tentang apa yang beliau ucapkan, yakni setelah membaca ayat yang menjelaskan tentang permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa kepada Allah tentang umat mereka. Maka diceritakan oleh Nabi SAW kepada Jibril. Maka Jibril pun diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dia ucapkan, yang beliau ucapkan. Faqala, kemudian Jibril memberitahu apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lebih mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala, ya Jibril, wa Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah engkau kepada Muhammad. Faqul, dan katakanlah kepadanya, inna sanurdhika ummati fi ummatika wala nasu'uka, sesungguhnya kami akan menjadikan engkau ridha terhadap umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu atau berbuat jelek kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa kasih sayang dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ar-Rasulullah membaca firman Allah tentang permohonan dan ucapan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, mohon kepada Allah bahwa Ibrahim alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Mohon perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan untuk anak keturunannya, anak cucunya, dari melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyembah berhala. Ya, maka kemudian Nabiullah Ibrahim menjelaskan bahwa patung-patung dan berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, yang berang siapa yang mengikuti aku, yang beriman kepadaku, ya, maka dialah dari golonganku. Ini pernyataan Nabiullah Ibrahim, bahwa karena beliau adalah Rasul utusan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, maka beliau mengatakan, ya Allah, barang siapa yang mengikuti aku, maka dia adalah dari golonganku, yakni yang beriman kepadaku, mentaati perintahku, menuruti ajaranku, maka dia adalah dari golonganku. Namun, waman asani, barang siapa yang mendurhakaiku, barang siapa mendurhakaiku dengan tetap menyembah berhala dan tetap bergantung pada selain Allah, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi betapa kasih sayang Nabiullah Ibrahim kepada umatnya juga, agar mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun tentu ada batasan-batasannya, bahwa tidak diragukan oleh setiap orang mukmin, dan ini adalah akidah seorang mukmin, bahwa asluddin at-tauhid, pokok landasan dan dasar agama ini adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dijamin dia akan selamat. Selamat dari api neraka. Selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang dia wafat dalam keadaan syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka tidak diragukan dan tidak bohong bahwa orang itu yang mati dalam keadaan demikian, tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Ketika Nabi Ibrahim berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, barang siapa mengikuti aku, sesungguhnya dia dari golonganku, dan barang siapa yang berdurhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penyebutan nama Allah, Allah pengampun dan Allah penyayang, ini memberikan sebuah harapan kepada orang mukmin akan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW juga membaca doa Nabi Isa alaihi salam, yaitu setelah Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia itu, kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak sepatutnya aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Apabila aku mengatakan kalimat itu, tentu engkau telah mengetahuinya. Tidaklah aku mengatakan pada mereka ya Allah kecuali menyembah aku, agar mereka menyembah engkau, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ucapan-ucapan Nabi Isa, beliau pernyataannya kepada Allah azza wa jalla, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengadab mereka, yaitu orang-orang yang menyekutukan aku dengan, atau menyekutukan engkau, ya, dengan mengatakan aku sebagai anakmu dan mengambil ibuku sebagai sembahan selain Allah, ya, seandainya engkau mengadab dari umatku yang musyrik, ya, fa innahum ibaduka, maka mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, wain takfir lahum, tapi kalaupun engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau lah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ketika Nabi SAW membaca dua perkataan atau perkataan dua orang Nabi ini, maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengangkat kedua tangannya, dan ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah salah satu di antara adab-adab doa. Di antara adab-adab berdoa. Dan mengangkat kedua tangan. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allah berarti, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Ini menunjukkan betapa kasih sayang beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah zat, atau beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berkeinginan keras agar manusia beriman kepada Allah. Dan beliau adalah seorang nabi yang disebut oleh Allah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, orang yang sangat berharap keimanan kalian. Dan beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau mengingat umatnya, ya Allah, ya Rabb umatku, umatku, Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Beliau mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan mereka, agar Allah menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah melihat dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, bahwa Nabi SAW ketika itu menangis, maka Allah mengutus atau menyuruh Jibril untuk pergi menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Dan Allah maha mengetahui, ya, apa yang menjadi sebab beliau menangis. Jadi apa menyebabkan Nabi SAW menangis? Allah mau mengetahui. Tetapi Allah ingin. Dan dia fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka Allah menyuruh Jibril. Datangi Muhammad. Coba tanyakan kepadanya. Apa yang dia atau yang menyebabkan dia menangis. Maka datanglah Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW. Dan menanyakan apa sebab beliau menangis. Dan beliau menjelaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim, doa mereka. Demikian pula perkataan Nabi Isa untuk umatnya. Ya. Kemudian beliau mengingat akan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat beliau menangis. Maka kemudian setelah Jibril kembali, kemudian memberitahukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang menyebabkan beliau menangis, maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad dan katakanlah, inna sanurdhika fi ummatika, sesungguhnya kami, inna sanurdhika fi ummatik, sungguhnya kami akan menjadikan engkau ridho. Yani, putusan kami terhadap umatmu menjadikan engkau. Ya, Allah akan menjadikan engkau ridho terhadap umatmu. Dalam arti, putusan Allah, Allah akan memaafkan umatnya. Ya, Allah akan menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang semua itu menjadikan beliau ridho, ya, terhadap umatnya, dan Allah tidak akan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam, ya, tentang hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya, beliau sangat mencintai umatnya, beliau sangat menghendaki mereka selamat dari azab Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu beliau selalu memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Beliau selalu mencermati perkara dan urusan-urusan mereka. Itulah Nabi alaihissalam. Nabi yang paling cinta kepada umat-umatnya dan menginginkan keselamatan bagi mereka. Maka Rasulullah SAW jangan diragukan. Ya, kita tidak boleh meragukan kecintaan Nabi SAW kepada umatnya dan kasih sayang serta belas kasihan beliau kepada mereka agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menjadikan beliau ridha kepada umatnya. Ya, karena cinta Allah kepada beliau dan karena kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara adab-adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Meskipun memang ada perincian dalam masalah ini, ya. Karena tidak semua doa dengan mengangkat tangan. Tapi doa-doa yang memang kita mengangkat kedua tangan kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengangkat kedua tangan kita. Ada pula doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Contohnya ketika seorang membaca bacaan sesudah wudu. Syahdu an la ilaha illallah, syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini tidak perlu mengangkat kedua tangan. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika membaca bacaan sesudah berwudu. Jadi ada tempat-tempat yang kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan ada hal-hal yang kita berdoa tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian mari kita tentang kewajiban orang tua untuk mendoakan anak keturunan mereka. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mendoakan untuk dirinya dan anak keturunannya. Dan doalah senjata yang paling ampuh. Oleh karena itu kepada semua, siapa yang merasa dirinya sebagai orang tua yang dia mempunyai anak keturunan, maka hendaklah dia senantiasa mendoakan mereka. Allah Maha mendengar. Kita mohon pada Allah perlindungan agar Allah melindungi anak-anak dan keturunan kita. Dan kita mohon pada Allah agar mereka tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah dan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa seorang atau orang tua, di antara kewajiban orang tua adalah mendoakan anak-anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dan yang diambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan Allah di atas segala ciptaannya. Allah atas singgasananya, arsy. Dan Allah tidak membutuhkan singgasananya. Ya, jangan dikira Allah membutuhkan arsy, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan arsy. Justru arsy yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Jadi janganlah kita menyamakan Allah dengan hamba-hambanya. Sebagaimana sering saya katakan, tidak boleh seorang hamba membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat-sifatnya. Kita dilarang membayang-bayangkannya. Ya. Karena nanti seorang kalau sudah membayangkan sifat tersebut, dia pasti akan menyamakan dengan makhluk. Kemudian setelah dia mengetahui bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kemudian dia menafikan dia tersebut. Ya. Oleh karena itu janganlah seorang kemudian membayangkan tentang sifat-sifat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada sifat itu. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk membayangkannya. Bagaimana sifat tersebut? Kewajiban kita beriman bahwa sifat itu ada pada Allah. Dan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Maka stop dari membayang-bayangkan sifat-sifat Allah. Kalau ada orang mengatakan pada kita, kamu ini adalah musyabbih. Ketahuilah bahwa orang itu adalah jahmiyun. Ya. Karena orang jahmiyun mesti menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka dituduh sebagai musyabbi. Ya. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai seorang menyerupakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Ya. Allah menetapkan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan kita beriman kepada hal tersebut. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Mengapa kita mengingkari? Mengapa kita membayangkan? Allah tidak menyuruh kita membayangkan. Allah menyuruh kita beriman kepada sifat itu. Ya. Dan tidak boleh menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk ciptaannya, maha suci Allah, dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Ya. Beriman kepada sifat Allah, jalan keselamatan. Menetapkan sifat-sifat Allah dengan tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu, ada jalan keselamatan. Itulah yang dijalani, yang menjadi pegangan para salaf dahulu. Pendahulu kita yang soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka itulah jalan mereka. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Jangan kita mengikuti otak-otak kita. Yang bisa lupa. Bisa lalai. Bisa pikun. Ya. Itu otak. Ya. Tidak mungkin menjangkau akan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Mustahil. Seorang hamba dengan akalnya. Dia menggambar-gambarkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang mustahil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang Nabiullah Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah seorang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah akan bertanya kepada beliau di hari kiamat kelak, apakah beliau yang mengajarkan umatnya untuk menjadikan beliau dan ibunya Maryam binti Imran sebagai sembahan selain Allah? Dan beliau pasti, atau Nabi Isa, akan membantah dan akan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajarkan pada umatnya untuk menjadikan beliau dan ibunya sebagai dua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Kata Nabi Isa kepada Allah ta'ala, ya Allah, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk mengatakannya. Ya. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Hayatu sembahlah Allah. Rabku dan Rabb kamu sekalian. Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Itu ajaranku kepada umatku. Jadi Nabi Isa AS memiliki jawaban ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apakah beliau yang mengajak manusia untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibantah atau ini akan dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau tidak pernah memerintahkan kesyirikan kepada umatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان dari معاذ بن جبل رضي الله عنه beliau berkata كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Kata معاذ, pernah suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ekor keledai. Faqal, lalu beliau bersabda, Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa kewajiban hamba-hamba Allah kepada Allah? Apa yang menjadi hak Allah dari hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa yang menjadi hak seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, maka Allah maka Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduh. Sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu mereka harus menyembahnya. Wala yushriku bihi syai'an. Dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allah. Dan hak para hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengazab seorang pun atau sedikit pun orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Faqultu, kata Mu'adz bin Jabal, lalu aku bertanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah aku beritahukan berita ini kepada manusia? Qal, la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan pada mereka, nanti mereka akan bersandar pada itu. Nah, yang kemudian nanti Mu'adz bin Jabal akan memberitahukan kepada manusia di saat beliau menjelang wafatnya, karena beliau khawatir menyembunyikan ilmu. Beliau menyampaikan kepada umat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini atau hadis Mu'adz yang mana beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan atau hal yang menunjukkan manzilah atau manqabah kedudukan Mu'adz bin Jabal di sisi Rasulullah sallallahu dan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi alaihi sangat mencintai Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal seorang anak muda ketika itu yang cerdas, seorang yang alim, dan Nabi alaihissalam mencintai Mu'adz bin Jabal. Nah, suatu ketika Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi alaihissalam di atas seekor keledai. Maka beliau memberitahukan kepada Mu'adz, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau wahai Mu'adz, ya, apakah kewajiban hamba-hamba Allah kepada Allah? Dan apa yang harus Allah lakukan kepada mereka jika mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Yani aku tidak mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kewajiban hamba Allah, kewajiban para hamba Allah kepada Allah adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi mereka menyembah Allah, itu kewajiban mereka. Ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan hak mereka, yang mereka akan menerimanya dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Orang yang mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang dia beribadah hanya kepada Allah, Allah tidak akan mengazabnya di hari kiamat kelak. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Setiap umat, setiap orang harus mengetahui bahwa dia mempunyai kewajiban. Kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla darinya, yaitu menyembah, beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Dan tujuan Allah menciptakan hamba-hambanya adalah agar mereka menyembah Allah. Dan ketika mereka menyembah Allah, bukan berarti Allah membutuhkan mereka, tidak. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya sama sekali. Tetapi justru hamba-hambanya lah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memerlukan Allah. Mereka yang punya hajat kepada Allah. Adapun Allah tidak. Inna Allahul Ghaniyul Hamid. Allah dia zat yang maha kaya. Dan yang maha yang terpuji. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maka ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Ketika dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Semuanya itu manfaatnya, maslahatnya kembali kepada hamba tersebut. Bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Dan ibadah yang kita lakukan. Tetapi ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya. Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan, suatu amal soleh, maka untuk dirinya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk Allah, tidak. Untuk dirinya. Ya. Untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Waman asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan suatu keburukan, maka keburukan itu pun akibatnya akan menimpa pelaku keburukan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita mempunyai kewajiban yang wajib kita mengetahuinya, kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah menyembah Allah semata. Dan Allah mewajibkan dirinya. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang mewajibkan Allah. Tetapi ada hal-hal Allah mewajibkan dirinya untuk melakukannya. Ya. Allah mewajibkan dirinya untuk melakukannya. Yaitu diantaranya adalah yang disebut dalam hadis ini. Bahwa orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan memberikan haknya orang ini. Apa haknya orang ini yang beribadah menyembah Allah semata, yang mentauhidkan Allah? Haknya dia adalah diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari azab. Ya, itu haknya orang ini. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Mu'ad bin Jabal mendengar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah dan apa yang harus dia terima dari Allah, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini satu hal yang mengembirakan. Tidakkah aku beritahukan kepada manusia? Yakni kepada orang-orang, kepada para sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihissalam, jangan kau beritahukan. Yakni saat ini, jangan kau beritahukan. Karena nanti mereka akan bersandar kepada hal ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pada akhir hayat Mu'ad bin Jabal, beliau menyampaikan hadis ini kepada para sahabat sebagai tuntutan moral, khawatir akan dosa, karena ini adalah bagian dari ilmu yang sangat penting yang beliau harus menyampaikannya kepada manusia, sehingga sampailah hadis ini kepada kita. Sampailah hadis ini kepada kita. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentu sebagai bahwa kita mempunyai kewajiban. Dan hadis ini memberikan harapan kepada seorang mukmin. Selama dia mentauhidkan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia beribadah hanya untuk Allah, ya, tidak syirik, tidak riya, semua ibadahnya hanya untuk Allah, maka ada harapan baginya. Dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diselamatkan Allah jangan dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka akidah adalah menjadi tumpuan harapan kita. Akidah yang benar kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hal-hal yang wajib kita ketahui secara benar dan pasti. Wajib kita tanamkan dalam diri kita. Wajib kita yakini dalam diri kita. Dan itulah salah satu penyebab utama seorang mendapatkan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia dan di akhirat. Maka selama seorang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang menjadi kewajiban baginya untuk beriman, dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kalaupun dia melakukan larangan Allah, dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka ini adalah harapan besar baginya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan baginya di akhirat kelak, yaitu keselamatan dunia akhirat, dan surga yang Allah janjikan untuk mereka kaum mukminin. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang beriman sampai akhir kehidupan kita istiqomah di atas tuntunan Quran dan sunnah, di atas tauhid dan sunnah, dan mengakhiri hidup ini dengan akidah tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa 'an al-Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu maqala. Dari al-Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu ma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Al-muslimu إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم, al-muslimu, seorang muslim, idza su'ila fil qabri, kalau dia ditanya di dalam kubur, ya, kalau dia ditanya dalam kubur, dan dia memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka itulah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman, Allah memberikan kepada mereka keteguhan dan perkataan yang teguh dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang permasalahan yang disebutkan, atau salah satu dari permasalahan yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah al-sunnah wal-jamaah tentang alam kubur. Di alam kubur ini ada tiga hal. Yang pertama, ada yang namanya fitnatul qabri. Fitnah kubur. Apakah fitnatul qabri, fitnah kubur itu? Itu pertanyaan. Pertanyaan dua malaikat yang diutus oleh Allah kepada orang yang meninggal untuk bertanya kepada orang yang meninggal tersebut. Dua malaikat itu namanya Munkarun wa Nakir. Jadi dua orang yang tidak pernah dikenal oleh orang yang mati tadi. Ya. Yang tidak pernah dikenal. Munkar dan Nakir. Nah, mereka akan bertanya kepada orang yang meninggal tiga pertanyaan. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan dua malaikat kepada seorang yang meninggal dalam kuburnya dengan tiga pertanyaan. Gampangnya pertanyaan itu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Pertanyaan ketiga, dan siapa orang ini yang dia diutus pada kalian? Dan bahasa yang lebih mudah, wa man nabiyyuka? Siapakah nabimu? Nah, tiga pertanyaan ini akan ditanya oleh Munkar dan Nakir kepada orang yang meninggal setelah dia masukkan dalam kuburnya. Ya, ditanya, "Man Rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau seorang dia di dunia, selama di dunia dia mengenal Allah, dia beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan menjawab, "Allahu Rabbi, Allah Rabbku, Allah Tuhanku." "Wa ma dinuka?" Pertanyaan kedua, apa agamamu? Seorang Muslim yang betul-betul beriman kepada Islam sebagai agamanya, dia meyakini Islam sebagai dinnya, dan dia mengetahui bagian-bagian dari agama ini yang pokok, dan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka insya Allah dia akan menjawab dan mengetahui jawabannya bahwa agamanya adalah Islam. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang ditanya adalah, siapa nabimu? Nah, orang yang benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau, dan menaati beliau, maka insya Allah dia pun akan menjawab pertanyaan tersebut dan mampu menjawabnya, bahwa Muhammad adalah nabiku sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan ini namanya fitnatul qabri. Kemudian hal kedua yang ada dalam kuburan adalah tergantung dari hal yang pertama ini, dari fitnatul qabri. Kalau seorang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, maka dia akan mendapatkan na'imul qabri. Jadi kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Na'imul qabri. Tetapi kalau seorang tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapat azabul qabri, yaitu azab kubur. Jadi ini yang disebut oleh para ulama, dan kita wajib beriman akan adanya fitnatul qabri. Kita wajib beriman adanya dua malaikat yang akan bertanya kepada kita, pada orang yang meninggal, tiga pertanyaan tersebut. Dan kita wajib beriman akan adanya kenikmatan-kenikmatan dalam kuburan, dan adanya azab di dalam kuburan. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, ta'awadhu min azabil qabri, inna azabil qabri haqqun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya azab kubur itu hak. Dalam satu kesempatan beliau mengatakan, ta'awadhu, berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian ada sebagian orang dari umat ini, dan akal mereka yang sempit, akal mereka yang sempit, mengingkari adanya azab kubur. Mengingkari adanya azab kubur. Tetapi kita sebagai orang beriman, ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti para salaf pendahulu kita dan ulama-ulama kaum muslimin, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan dan beriman akan adanya fitnatul qabri, dan adanya azab kubur, dan adanya na'imul qabri, kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Dan alam kuburan namanya alam barzakh, alam penantian, sambil menunggu datangnya hari kiamat yang besar, yang mana manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang akan memutuskan kepada hamba-hambanya, maka fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Ada sekelompok ini masukkan dalam surga, ada sekelompok ini masukkan dalam neraka. Ja'alanallahu min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita di antara penghuni-penghuni surga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya fitnatul qabri. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Allah, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mana Allah menetapkan pendirian-pendirian mereka, meneguhkan ucapan-ucapan mereka. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Seorang mukmin yang beriman pada Allah di kuburannya, dia akan menjawab, Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Rabbku. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang kecuali dia. Tanya, siapa nabimu? Jangan menjawab, bahwa Muhammad adalah nabiku. Oleh karena itu marilah kita senantiasa ya menjalin hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, memohon pada Allah perlindungan dari azab kubur, dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Demikian pula kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita sebagai atau menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innal kafira idza amila hasanatan sesungguhnya orang kafir apabila dia mengerjakan satu kebaikan ut'ima biha tu'matan minad dunya maka akan diberikan kepadanya makanan dari dunia ini. Wa ammal mu'minu adapun seorang mukmin fa inna Allah ta'ala yadakhiru lahu sesungguhnya Allah menyimpan baginya hasanati fil akhirah Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat kelak wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi dan Allah memberikan dia rezeki di dunia ini karena ketaatannya. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat yang lain dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin satu kebaikan pun yang dikerjakannya. Allah akan memberikan dia di dunia ini kebaikan. Wa yujza biha fil akhirah dan dia akan diberi balasan atas kebaikan dia tersebut di akhirat kelak. Jadi di dunia diberikan, di akhirat pun akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ammal kafir adapun orang kafir fa yut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya maka dia akan diberikan makanan oleh Allah di dunia ini atas kebaikan yang pernah dia lakukan karena Allah. Jadi orang kafir yang berbuat kebaikan karena Allah di dunia ini tapi dia kafir, maka Allah akan memberikan makanan kepadanya. Allah akan membalasnya di dunia ini. Hatta idza afdha ila al-akhirah sehingga nanti kalau dia sudah berada di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, maka tidak ada lagi kebaikan baginya yang dibalas oleh Allah karena telah diberikan di dunia. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu membalas setiap kebaikan. Bahkan orang-orang atau di antara hamba-hambanya yang berbuat dosa pun tetap diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan-kenikmatan secara umum diberikan oleh Allah. Rezekinya, makanan, minumannya, harta benda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah apalagi seorang berbuat kebaikan. Maka dari itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberitahukan kepada kita dalam hadis ini bahwa seorang kafir itu yang pernah melakukan satu kebaikan karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang kafir yang berbuat baik. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Ya. Ada orang kafir di dunia ini, walaupun dia kafir, dia berbuat baik. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang demikian, orang kafir yang berbuat baik di dunia ini, maka Allah akan memberikan kepada dia balasan di dunia ini. Entah berupa makanan atau kebaikan yang lain yang Allah berikan kepada orang tersebut. Allah membalasnya di dunia. Ya. Allah membalasnya dan membalas kebaikannya di di dunia ini. Sedangkan orang mukmin yang berbuat kebaikan itu ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menyimpannya dari amal-amal kebaikannya. Ya, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicelengi. Ya, kebaikan yang dia lakukan diberikan pahalanya. Dan dia di dunia karena kebaikannya itu, karena ketaatannya, Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi orang mukmin mendapat dua hal. Ketika dia berbuat baik, maka dia Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia ini. Allah berikan rezeki kepadanya karena kebaikan, ya, yang dikerjakannya. Sedangkan di akhirat itu disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir tidak. Kalau dia berbuat baik, Allah berikan di dunia ini. Sehingga nanti, ketika dia meninggal, sudah habis kebaikannya. Ketika dia dibangkitkan di akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang harus dibayar, harus diberikan oleh Allah, karena Allah sudah memberikannya, atau berikan balasan tersebut di dunia ini. Dan di akhirat hanyalah azab. Ya. Tinggal azab. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Allah zat yang maha adil. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Walaupun sedikit dari amal kebaikan yang dikerjakannya, Allah memberikan balasan. Kalau dia orang mukmin, diberikan balasan berupa rezeki di dunia ini. Dan amalnya akan dibalas berlipat ganda di akhirat kelak. Kalau kebaikan itu dilakukan oleh seorang yang bukan orang beriman, maka Allah berikan balasan di dunia ini. Sehingga di akhirat nanti, tidak akan ada balasan lagi baginya. Karena tidaklah masuk surga kecuali orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita harus mempunyai keyakinan yang masuk surga hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan kita sejumlah hadis pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Sementara saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan berikutnya khotbah Islam, pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat melalui nomor 081-989-6543. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan Ustaz. Baik, di sini ada yang bertanya dari Sumatera Selatan. Ustaz ingin bertanya bahwa apakah benar sebuah ungkapan yang menyatakan bila ingin mengenal Allah maka kenalilah diri sendiri. Barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu. Baik, ada ungkapan memang, ungkapan ini sangat benar. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Seorang mengenal dirinya dan berbagai macam kelemahan yang ada dalam dirinya dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, semakin dia mengetahui dirinya sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, yang membutuhkan akan karunia Allah, membutuhkan kasih sayang Allah, membutuhkan perhatian Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan semakin taat, dia akan semakin takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang mengenal Allah, dia akan takut pada Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya, semakin mengenal Allah semakin berani, tidak. Ya, itu keliru. Ya, itu salah. Orang yang semakin yang mengetahui dirinya dan berbagai macam kekurangan yang ada dalam dirinya, berbagai macam taksir yang dia lakukan, di satu sisi, ya, dia meremehkan, dia menggampangkan, dia melalaikan perintah-perintah Allah. Sementara di sisi lain, Allah senantiasa terus memberikan nikmat dan karunia Allah kepadanya. Maka suatu saat, ya, atau orang yang demikian keadaannya, dia akan mengetahui bahwasanya dia telah mendzalimi dirinya. Dan oleh karena itu, dari sanalah dia akan kemudian tergerak hatinya untuk bertobat pada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah, dan untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makna ini terkandung dalam Sayyidul Istighfar yang disabdakan oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Jadi orang yang mengetahui betul dirinya, kelemahannya, kekurangannya, dan kebutuhannya pada Allah azza wa jalla, maka dia akan mengatakan bahwa dialah orang yang zalim terhadap dirinya, maka dia segera kembali kepada Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan mencoba menyapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 di pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Ya, saya Andra Abdillah dari Samarinda. Silakan Bapak Andra di Samarinda. Nah. Ya, saya mau nanya Bapak Ustaz, bagaimana cara menimbulkan sifat selalu diawasi oleh Allah? Mungkin lebih bisa diperincikan apa-apa kira-kira yang bisa membuat kita merasa terawasi. Jadi kita merasa selalu tunduk dan patuh pada Allah tanpa ada kecemasan dalam hati bahwa kita jadinya lalai terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andra. Nah, baik, pertanyaan beliau, ya, ini adalah tentang salah satu atau derajat seorang mukmin yang paling tinggi. Yaitu yang ditanyakan tentang al-ihsan. Karena ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Beritahukanlah aku tentang apakah ihsan itu? Perbuatan baik. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budu rabbaka ka'annaka tarah." An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka engkau meyakini bahwa Allah melihat. Jadi yang ditanyakan bagaimana kiat-kiat sehingga seorang mampu mencapai derajat al-ihsan, yang dia ini betul-betul beribadah kepada Allah, selalu merasa terawasi. Dan al-ihsan ini pun disebutkan oleh para ulama, ada dua tingkatan. Tingkatan pertama ada tingkatan terghib. Jadi, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ini derajat disebut terghib. Di bawahnya ini adalah terhib. Kalaupun dia tidak melihat Allah, Allah melihatnya. Maka dia selalu mengawasi dirinya. Kalau-kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, karena Allah senantiasa mengawasinya. Jadi intinya bahwa derajat yang tertinggi seorang mukmin adalah muraqabatullah atau al-muhsin, yaitu seorang yang selalu berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya kita ini mampu menanamkan rasa itu ya dalam diri kita. Kita merasa terawasi. Tentu ada dengan kita meningkatkan iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Karena iman ini akan suatu saat mencapai pada puncak ihsan. Dari keimanan tadi ini. Kita beriman dengan Allah dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah mempunyai asma' wa sifat, nama-namanya dan sifat-sifat termulia. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Allah mendengar pembicaraan kita. Ya. Maka dengan demikian, seorang dan keyakinannya kepada al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, maka ini akan meningkatkan dia dalam beramal. Dan dalam keyakinannya, bahwa Allah maha melihat dimanapun dia berada. Kalau dalam keadaan demikian, maka ketika dia meninggalkan satu kebaikan, dia akan merasa sangat rugi. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, dia akan merasa sangat berdosa. Ya. Tetapi dengan muraqabatullah ini, maka seorang akan tercegah dari hal tersebut. Ketika dia berbuat dosa, dia mengingat bahwa Allah melihatnya. Ketika dia beribadah, mungkin ada gangguan-gangguan dalam ibadahnya, maka dia mengingat bahwa Allah maha mengetahui apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Dan demikian maka seorang akan senantiasa merasa selalu terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita senantiasa tidak lalai dan kita selalu merasa muraqabatullah, Allah senantiasa memantau kita, maka hendaklah seorang mengingat bahwa hidupnya di dunia ini terbatas. Kehidupan dia di dunia ini ada batasannya. Dan batas ini tidak diketahui, yaitu kematian. Batas kehidupan seorang di dunia ini adalah kematiannya. Ketika datang kematiannya, selesai masa hidupnya di dunia ini. Dan batas ini tidak diketahui oleh setiap orang. Setiap orang tidak mengetahui. Maka dengan dia merasakan demikian, ya, bahwa dia hidup sementara di dunia ini, ia akan mendorong dia untuk selalu berbuat baik. Ya. Kapan dan dimanapun dia berada. Maka ya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengingatkan kepada kita dengan sabdanya agar ingat, memperbanyak mengingat kematian. Akthiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu al-maut. Ya. Menyatakan kematian menjadikan orang itu tidak lalai. Menyatakan kematian menjadikan orang selalu siap siaga. Ya. Tetapi tatkala seorang lalai dari kematiannya, lalai dari ajalnya, maka ini akan menjadikan seorang terus berangan-angan. Ya. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu. Tahu-tahunya tidak ada yang dia lakukan. Al-maut, kematian telah menjemputnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka memperbanyak zikrul maut, ini pun akan memberikan dorongan pada seorang untuk selalu berbuat baik dan selalu merasa dia dipantau oleh Allah Azza wa Jalla dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Kemudian juga diantara disebutkan adalah dengan berdoa. Minta pada Allah agar kita ini jangan menjadi orang-orang yang lalai, yang ghafil. Ya. Tapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang betul-betul memperhatikan waktu kita, ibadah kita, selalu memperbaiki, manfaatkan waktu, memperbaiki ibadah. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla taufiq. Minta pada Allah Azza wa Jalla hidayah, pertolongan. Karena seorang hamba tidak akan mampu beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita selalu mohon pada Allah setiap hari dalam rakaat-rakaat salat kita, setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya pada Engkau pula kami memohon pertolongan. Maka kita selalu minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita agar kita meningkatkan amal kebaikan kita demi untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Itu di antara kiat-kiat wallahu a'lam yang dapat mendorong seorang agar dia tidak lalai dan selalu meningkatkan amal kebaikannya seakan-akan Allah melihat. Seakan-akan dia melihat Allah, Allah melihatnya di saat dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Anam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan karena terbatasnya waktu, itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini. Dan menutup perjumpaan kajian kita, Ustaz mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari kajian kita pagi hari ini. Tafadhal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah akhir dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendorong kita untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Tentu seorang hamba dalam kehidupannya, ya, dia sebagaimana telah saya sebutkan tadi, tidak mengetahui tentang kapan dia dijemput oleh malakul maut. Maka ketika seorang menyadari kekurangan dirinya, ini mendorong dia untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan tersebut, menutupi dan meningkatkan. Oleh karena itu, orang yang baik adalah orang yang selalu, ya, ketika dia melihat dalam hal ibadah kepada Allah, dia melihat yang lebih darinya. Ini akan mendorong dia untuk melakukan atau berupaya untuk meningkatkan amal kebaikannya. Sebaliknya, orang yang selalu melihat dalam hal harta, dia melihat ke atas, ini akan menjadikan seorang tidak bersyukur pada nikmat Allah. Maka apabila kita ingin meningkatkan amal ibadah kita, kesolehan kita, ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla, lihatlah orang-orang yang lebih dari kita dalam hal ibadahnya, ketaatannya, amal solehnya, ya, kesungguhannya dalam beribadah. Ini akan mendorong seorang untuk meningkatkan amal ibadah. Ya. Jangan kemudian kita melihat orang di bawah kita. Ada orang lalai, kita kemudian mengukur diri kita. Oh, dia kan dia lebih lalai dari aku. Tidak. Kita melihat yang lebih baik. Sehingga kita mengikuti yang terbaik itu. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga, pada akhir dari kajian kita, kita senantiasa berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla, as-sabat, ketetapan di atas iman dan Islam, ketetapan di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para salafus saleh, ya, kita ini mengikuti agama yang dijalankan dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallam, kaum muhajirin dan ansar. Maka marilah kita betul-betul menyadari bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita yakini adalah sesuatu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan tidak semua hamba Allah, Allah berikan nikmat tersebut. Ya, oleh karena itu, mari kita tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Dan jazakumullah khairan atas semua perhatian yang telah diberikan pada kesempatan kajian yang baik ini. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.